jantungku tetap bernyanyi, oh, bertahan demi impian, menyerah bukan jawaban untuk kita. Kau jatuh bangun lagi, genggam tanganku, menyerah bukan jawabannya, menuju hidup yang lebih baik. Oh, oh, menuju hidup yang lebih baik. Bersyukur tanpa bertanya, berjuang tanpa berpikir untuk menyerah. Bila kau sedih senyum lagi dan jalani hidup menyerah bukan jawabannya, menuju hidup yang lebih baik. Oh, oh, menuju hidup yang lebih baik. Oh, waktu berhenti. Hati, mudahkanlah jalanku menjadi bahagia. Bila kau jatuh bangun lagi, genggam tanganku. Bila kau senyum lagi dan jalani hidup, menyerah bukan jawabannya, menuju hidup yang lebih baik. Bila kau jatuh bangun lagi, bila kau sedih senyum lagi, bila kau jatuh bangun lagi, bila kau sedih.